نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله. Kita masih melanjutkan dari tafsir Ibnu Katsir dalam penafsiran surah Abasa. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام بركات أبو عبيد القاسم ابن سلام حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال اليوم أتكلم إبراهيم التيمي سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya mengenai makna wafakihata wa abba. Faqala radhiyallahu an, maka beliau mengatakan ayyus sama'i tudilluni wa ayyu ardhin tuqilluni in kuntu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan aku pijak jika aku berkata mengenai kitabullah apa-apa yang tidak aku ketahui? Maksudnya beliau ditanya abba yang bagaimana, karena makna fakihah jelas buah-buahan, abba juga ya rumput tanaman yang merupakan makanan hewan. Tetapi orang tersebut bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq mengenai yang kaya apa, rumput yang kaya apa, tanaman yang kaya apa, padahal di sini disebutkan secara umum. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang akan aku pijak jika aku menafsirkan kitabullah perkara-perkara yang aku tidak mengetahuinya. Wa hadha munqati' baina Ibrahim at-Taimi was-Siddiq. Tetapi sanad daripada riwayat ini munqati', terputus antara Ibrahim at-Taimi dan Abu Bakar as-Siddiq. Karena Ibrahim at-Taimi ini tidak bertemu dengan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang tabi'in tetapi tidak bertemu dengan Abu Bakar. Wa amma ma rawahu Ibnu Jarir, hadapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, qala hadatsana Ibnu Bashar qala hadatsana Ibnu Abi Adi qala hadatsana Humaid an Anas qala, beliau mengatakan qara Umar bin Khattab abasa wa tawalla. Umar bin Khattab membaca surah Abasa wa Tawalla, falamma ata ala hadhihi al-ayah, ketika beliau sampai pada ayat ini wa fakihata wa abba, qala, beliau mengatakan qad arafna mal fakihah, kita sudah ketahui apa itu buah-buahan, ma'ruf buah-buahan yang kita makan. Famal ab, apa yang dimaksud dengan ab, tanaman di sini? Faqala, kemudian Umar mengatakan sendiri ya, karena biasanya manusia itu secara nalurinya dia akan bertanya sesuatu yang masih bersifat umum ya, disebutkan secara umum, maka dia akan bertanya-tanya maksud yang lebih jelasnya apa. Nah, maka ketika pertanyaan itu muncul dari Umar, maka beliau sendiri yang mengatakan la'amrik ya ibn al-Khattab inna hadha lahu wa takalluf, sungguh benar-benar wahai ibn al-Khattab, ini memberat-beratkan diri. Ya. Artinya kalau memang Al-Quran ya menyampaikan secara umum, kita pahami juga, kita terima secara umum pula. Tidak usah kemudian kita cari-cari, ini apa ini? Ini apa ini? Ya, karena sesungguhnya itu adalah takalluf. Fahuwa isnadun sahih. Ini sanad yang sahih dari beliau. Wa qad rawahu ghairu wahid an Anas bihi, dan diriwayatkan bukan hanya dari satu saja, dari Anas bin Malik dengan riwayat yang sama. Wa huwa mahlulun ala annahu arada an ya'rifa shaklahu wa jinsahu wa 'ainahu. Ya, yang dimaksudkan dengan riwayat tadi dari Abu Bakar As-Siddiq dan riwayat Umar bin Khattab, yaitu keduanya ingin mengetahui ya bentuknya kayak apa, jenisnya bagaimana, dan bendanya yang bagaimana, karena tumbuhan rumput itu sangat banyak. Ya, wa illa fa huwa kullu ma qara hadhil ayah ya'lam annahu min nabatil ard. Kalau tidak demikian, sesungguhnya orang Arab yang membaca ayat ini, dia tahu bahwasanya ab adalah seluruh yang tumbuh di muka bumi. Gitu saja. Seluruh yang tumbuh di muka bumi, ya, apapun itu, ya, khususnya yang dimakan oleh binatang adalah abba. Liqalihi fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadda wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa hulba wa fakihatan wa abba. Disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami tumbuhkan ya dari bumi tersebut biji-bijian, makanan-makanan pokok kita, dan ada anggur-anggur dan qadd, ya, maka rumput-rumput makanan hewan, dan juga kami tumbuhkan buah zaitun, buah kurma, dan kebun yang sangat lebat, wa fakihata wa abba, dan buah-buahan yang dimakan manusia dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh hewan. Kemudian Allah katakan, mata'al lakum wali an'amikum. Di mana itu adalah sebagai kenikmatan makanan bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian. Jadi jelas. Ai 'aisyatan lakum, sebagai penghidupan bagi kalian, wali an'amikum, dan penghidupan bagi binatang-binatang ternak kalian, fi hadhihi ad-dar ila yaumil qiyamah, di dalam negeri dunia ini sampai nanti hari kiamat. Ya. Kemudian kita lanjutkan dari firman Allah Ta'ala dari surah ini, surah Abasa, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kenikmatan-kenikmatan tadi, mata'al lakum wa li'an'amikum, kenikmatan bagi kalian dan bagi binatang ternak kalian, kemudian Allah ingatkan, fa idza ja'atis sakhah, dan ketika datang masanya, ditiup sangkakala kehancuran pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, di mana setiap orang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, dia pun lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Bagi setiap manusia, bagi setiap jiwa ketika itu ya memiliki urusan-urusan yang dia sibuk dengan urusan tersebut. Ya. Wujuhu yawma idzin musfirah, ketika itu ada, yaitu pada hari kiamat nanti di akhirat, ada wajah-wajah yang terlihat begitu ya berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, yang mereka tertawa dengan gembiranya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan ada pula nanti di akhirat wajah-wajah yang mereka itu muram durja, layaknya tertutupi ya oleh debu yang begitu hitam di wajahnya. Terhaquha qatarah, bagaikan ditimpakan pada wajahnya lempengan malam yang begitu hitam. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang jahat. Ya, orang-orang kafir lagi jahat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Abbas, as-sakhah ismun min asma'i yaumil qiyamah. As-sakhah, ya, ketika datang as-sakhah, yaitu salah satu nama dari nama hari kiamat. Azzamahullah wa hadzarahu ibadah. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan begitu besarnya perkara sakhah, dan Allah memperingatkan kepada para hambanya begitu menakutkan perkara tersebut. Qala Ibnu Jarir, la'allahu ismun linafkhah fis-sur. Ya. Dimungkinkan as-sakhah ini adalah nama bagi sangkakala yang ditiupkan. ya, sangkakala yang ditiupkan. Ada sangkakala ya untuk mengagetkan seluruh alam raya ini, kemudian sangkakala kehancuran, ya. Maka kemudian yang ketiga adalah sangkakala ya untuk ba'ats, dibangkitkan. Tiga sangkakala. Ada yang para ulama mengatakan dua, ya, yaitu dikagetkan sekaligus hancur, kemudian sangkakala yang berikutnya adalah dibangkitkan. Ya. Jadi ada yang memisahkan sangkakala untuk mengagetkan, kemudian baru menghancurkan, kemudian membangkitkan. Ada yang mengagetkan dan langsung menghancurkan, ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah yang membangkitkan. Wallahu taala alam. Yang jelas sangkakala itu ada, ya. Yang begitu jelas untuk menghancurkan dan untuk membangkitkan. Qala al-Baghawi, as-sahah ya'ni sayhatul qiyamah, yaitu tiupan sangkakala pada hari kiamat. Summiya bidzalik li'annaha tusahhul asma'. Dinamakan ya teriakan atau sangkakala pada hari kiamat dinamakan sahah dikarenakan tusahhul asma', akan menggelegarkan pendengaran-pendengaran. Ya. Begitu nyaring ayyubalig fi isma'iha hatta takadu tusammimha. Yaitu sangat luar biasa melengking, sangat luar biasa kerasnya suara tersebut, hampir-hampir saja akan menghancurkan gendang-gendang telinga ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, yaitu hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya. Ai yarahum, ketika seseorang melihat mereka, melihat saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, yafirru minhum, lari dari mereka. Wa yabta'idu anhum, dan menjauh dari mereka. Padahal kita di dunia senantiasa merindukan mereka, dekat dengan mereka. Ketika jauh kita sangat merindukannya. Tetapi nanti pada hari kiamat, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang mendapati kiamat tersebut, ketika melihat saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya dan anaknya, mereka benar-benar menjauh dan lari. Li'annal haula 'azimun, dikarenakan kengerian ketika itu, kedahsyatan ketika itu, ketakutan akan tanggung jawab amal-amalnya ketika itu begitu besar. Wal khatbu jalilun, dan nanti mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka sangat mengkhawatirkannya. Qala Ikrimah, yalqa ar-rajul zaujatahu, yaitu seseorang ketika menemui atau bertemu dengan istrinya pada hari kiamat, fayaqulu laha, dia akan mengatakan, ya hadhihi, ini orangnya, ay ba'alkum tilak, ya, ini adalah dulu milikmu, ya. Fataqul, kemudian istri itu mengatakan, ni'mal ba'alukum ta, sesungguhnya sebaik-baiknya suami adalah anda. Ya. Jadi ketika si suami melihat istrinya, dia mengatakan, ay ba'alun kuntilak. Kemudian dia mengatakan, istrinya memuji untuk meminta bantuan daripada suaminya. Waktu lebih khairin mastata'at, dan memuji semampu istrinya. Fayaqululaha, maka suaminya mengatakan, fa inni atlubu ilaik al-yaum hasanah wahidah. Ya. Tahabinaha ili la'alli anju mimma tarain. Maka sang suami itu mengatakan, sungguh, ya, aku meminta kepadamu ilaik pada hari ini kebaikan satu saja yang hendaknya engkau berikan kepadaku supaya aku bisa selamat dari keadaan ini. Fataqululah, maka si istri mengatakan, ma aisar ma talabat, sungguh begitu mudah apa yang kau pinta. Walakinni la utiq, hanya saja aku tidak mampu. Ya, enggak mampu. An u'tiyaka syai'an, tidak mampu sama sekali untuk memberikan kepadamu secuil pun. Ya, secuil pun tidak bisa. Hasanatan wahidatan tahabbinaha li la'ali atau atakhawwabu mithla alladhi takhaf, di mana aku pun sangat menakutkan semisal yang kamu takut. Qala wa inna ar-rajula yalqa ibnahu, maka seseorang kemudian bertemu dengan anaknya, fayata'allaqu bih, fayaqul, kemudian pun dia memegang tangannya dan mengatakan, ya bunai, wahai putraku, ay walid, ya, ay walid kuntalak. Kemudian anak itu mengatakan, wahai, apakah engkau orang tua? Fayusni bikhairin, kemudian orang tua tadi, seseorang tadi memuji anaknya. Fayaqul, dan mengatakan, ay bunai inni ihtajtu ila mithqali dzarratin min hasanatik, sesungguhnya aku sangat membutuhkan sebiji saja dari kebaikanmu. La'alli anju biha mimma tara, semoga aku bisa selamat, ya, dari keadaan yang kau lihat. Fayaqulu waladuh, anaknya mengatakan, ya abati, ma aysara ma talabta, sungguh begitu mudah apa yang kamu pinta. Walakini atakhawafu mithla alladhi tatakhawaf, tetapi aku pun takut semisal engkau pun takut. Fala astati an u'tiyaka syai'a, dan aku tidak mampu untuk memberikan kepadamu sesuatu. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika itulah hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, ya, artinya lari dari saudaranya maknanya umum. Bisa melihatnya lari, benar-benar lari karena khawatir dimintai tanggung jawab atau dimintai kebaikan. Seperti contohnya, ya, seorang ayah ini punya istri, dia datangi istrinya, membujuknya, memujinya supaya memberikan kepadanya secuil saja dari kebaikan, tapi tidak bisa. Mendapati anaknya meminta kebaikan secuil saja, tetapi tidak bisa. Demikian ikhwan fillah azakumullah, ya, perkara yang dahsyat ini. Wa bil hadits sahih, dan dalam hadis yang sahih, fi amri syafa'ah, dalam perkara syafaat, anahu idza talaba ila kulli man ulil azmi ay yashfa'a indallahi fil khalaiq, yaitu seluruh manusia ketika mereka meminta kepada para rasul dari kalangan ulul azmi minar rusul untuk memberikan syafaat di sisi Allah pada perkara seluruh makhluk ini, yaqul, maka nabi-nabi dari kalangan ulul azmi tersebut akan mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. La as'alu liyaum illa nafsi, aku tidak meminta keselamatan pada hari ini kecuali keselamatan diriku. Nabi pun ketika itu egois. Ulul azmi minar rusul, para nabi, para rasul pun hanya memikirkan diri sendiri ketika itu, tidak memikirkan umatnya, keselamatan dirinya yang dia khawatirkan. Padahal nabi yang pasti masuk surga. Khana fi dinasakumullah, hatta inna Isa ibn Maryam yaqul, sampai Nabi Isa pun mengatakan, la as'aluhu liyaum illa nafsi, aku tidak meminta keselamatan kecuali keselamatan diriku saja. La as'alu Maryam allati waladatni, ya, aku pun tidak mampu untuk meminta keselamatan untuk ibuku yang telah melahirkanku. Enggak mampu, ya, enggak mampu. Walihada qala ta'ala, yawma yafirru al-mar'u min akhihi ila akhirih. Qala qatada al-ahab fal-ahab, wal-aqrab fal-aqrab min hawli dhalika al-yawm. Yaitu yang terdekat, kemudian yang dekat, yang tercinta, kemudian yang dicinta. Semuanya itu saling lari, saling menghindar, dikarenakan dahsyatnya pada hari akhirat tersebut, hari kiamat tersebut. Wa qawlihi, wa qawluhu ta'ala, likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nu yuhni ay huwa fi syuhlin syagilin an ghairih, yaitu mereka sibuk sehingga tidak memikirkan yang lain, yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Qala ibn Abi Hatim, hadathana Muhammad ibn Ammar ibn al-Harith, qala hadathana al-Walid ibn Salih, qala hadathana Thabit Abu Zaid al-Abbadani an Hilal ibn Khabbab an Sa'id ibn Jubir an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhsyaruna hufatan uratan mushatan ghurla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kalian manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan uratan mushatan ghurla, dalam keadaan kalian itu telanjang kaki, telanjang baju, ya, dalam keadaan tidak dikhitan. Qala zaujatuhu, maka istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, awa yara ba'dhana ba'duna 'awrata ba'd, Kalau begitu, ya, sebagian kita bisa melihat aurat sebagian yang lain. Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad membacakan firman Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Saking dahsyatnya perkara ketika itu, dia tidak akan melihat, tidak akan memperhatikan sedikit pun aurat orang lain. Ya, tidak akan. Walaupun mereka melihat, tetapi tidak peduli sama sekali. Karena takutnya yang luar biasa dalam hatinya. Aw qala ma ashghalahu 'ani nadhr. Ya, betapa mereka tersibukkan, ya, terhadap perkara tanggung jawab amalan mereka sendiri dibandingkan memandang aurat aurat lawan jenisnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya. Demikianlah diriwayatkan oleh Nasa'i, Abu Dawud, dari Arim, dari Thabit bin Yazid, yaitu Abu Zaid al-Ahwal al-Basri, ya, beliau thiqat, dan dari Hilal bin Khabbab, dari Sa'id bin Jubair, dan Ibn Abbas. Dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Abdin bin Humaid, dari Muhammad bin Fudail bin Fadl, dari Thabit bin Zaid, dari Hilal bin Khabbab, an Ikrimah, an Ibn Abbas, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala tuhsyaruna hufatan ghuratan uratan hurla. Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang baju, dan belum dikhitan. Faqalat imra'ah, maka seorang wanita bertanya, ayubsiru aw yara ba'duna aurata ba'din. Kalau begitu, ya, seseorang atau sebagian kita bisa melihat aurat yang lain, wahai Rasul. Artinya malu. Begitu malunya ketika itu. Qala ya fulana wa fulana. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu mereka tersibukkan dari perkara, dari sekedar melihat aurat yang lain. Karena mereka memikirkan keselamatan dirinya. Demikian berkata Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih wa qad ruya min ghairi wajhin an Ibn Abbas. Wa qala An-Nasa'i akhbarani Amr ibn Uthman qala hadatsana Baqiyyah qala hadatsana Az-Zubaydi qala akhbarani Zuhri an Urwah an Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yub'atsun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang baju, dan belum dikhitan. Faqalat Aisyah, Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa bil aurat? Lalu bagaimana aurat nanti? Malu. Aurat kita terbuka. Ya. Faqala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Maka Rasul membacakan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Mereka tersibukkan, enggak terpikirkan. Enggak terpikirkan sama sekali untuk, ya, melihat aurat yang lain. Demikian diriwayatkan oleh Nasa'i dari sisi ini. Tsumma qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abi قال حدثنا أزهر بن حاتم قال حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح عن أنس بن مالك قال قبل ما أتكلم سألت عائشة سألت عائشة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ayah ibuku sebagai tebusan إني سائلتك an hadithin fatukhbiruni anta bih. Ya. Qala in kana indi minhu ilm. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ayah ibuku sebagai tebusan. Aku ingin bertanya mengenai sebuah hadis yang engkau pernah khabarkan kepadaku. Qala Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, in kana indi minhu ilm. Kalau aku punya ilmunya. Kalau aku punya ilmunya. Qalat ya Nabi Allah, kaifa yuhsyaru rijal? Bagaimana nanti laki-laki akan dibangkitkan pada hari kiamat? Khufatan uratan. Maka Rasul mengatakan dalam keadaan mereka telanjang kaki, telanjang baju. Tsumma tadarat sa'ah, kemudian Aisyah terdiam dan menunggu beberapa waktu. Faqalat, mengatakan lagi, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyaru nisa? Bagaimana nanti wanita dibangkitkan? Qala kadzalik hufatan uratan. Demikian pula telanjang kaki dan telanjang baju. Qalat wa sawatah min yaumil qiyamah. Bagaimana auratnya? Bagaimana auratnya wahai Rasul pada hari kiamat itu? Qala wa an ayyi dzalik tas'alin? Ya. Mengenai perkara apa kata Rasulullah? Kalian bertanya. Innahu qad nazala alayya ayat la yadurruki kana alayki thiyabun aw la yakun. Sesungguhnya telah turun kepadaku ayat yang kalaulah engkau pakai baju atau enggak pakai baju, enggak akan memudaratkanmu. Enggak akan ada yang melihat auratmu. Yaitu firman Allah Ta'ala, ayah ya Rasulullah, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Aisyah mengatakan, ayat apa itu Rasul? Kemudian Rasul menjawab, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap jiwa ketika itu sibuk. Enggak memikirkan aurat yang ada di hadapannya dari lawan jenisnya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, begitu dahsyatnya, ini gambaran begitu dahsyatnya manusia, ya, keadaan manusia pada hari itu. Adapun kalau keadaan di dunia, ya, kadang seseorang sudah sakit, lagi sakit-sakitnya, lewat wanita, mohon maaf, yang cantik, ngelirik. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat, ikhwan fillah azakumullah, sama sekali. Enggak ada kepikiran sama sekali. Ya. Qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi dalam tafsirnya, akhbarana Ahmad ibn Ibrahim al-Shuraihi, qala akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Tha'labi, qala akhbarani al-Husayn ibn Abdullah, qala hadathana Abdullah ibn Abdurrahman, qala hadathana Muhammad ibn al-Aziz, qala hadathana ibn Abi Uwais, qala hadathana Abi an Muhammad ibn Abi Ayyash, an Atha ibn Yasar, an Saudah, zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Saudah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yub'atsu an-nas hufatan 'uratan ghurla, qad aljamahum 'araq. Manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, telanjang baju, belum dikhitan, dan mereka ditenggelamkan oleh keringat-keringat mereka, wa balagha shuhumal adhan. Ya. Dan keringat tersebut sampai di lemak daripada telinga. Jadi syahmal udhun ini ya. Ya. Bahasa Indonesianya bingung. Sampai sekarang saya belum ketemu. Ya. Kalau bahasa Indonesia maunya segini udhun, telinga begitu ya. Kalau bahasa Arab beda. Ya. Telinga, kemudian ini namanya syahmah, syahmatul udhun. Apa terjemahannya? Keber gitu. Keber. Kalau bahasa Jawa begitu. Kalau bahasa Indonesia enggak tahu nih terjemahannya apa. Intinya adalah bagian telinga yang paling bawah yang apa namanya? Lentur, biasa perempuan memakai anting di situ. Namanya syahmatul udhun. Ya. Maka pada hari kiamat kebanyakan daripada manusia telah ditenggelamkan oleh keringatnya mencapai daripada syahmatul udhun. Berarti kalau syahmatul udhun itu lurus dengan hidung, lubang hidung. Luar biasanya ya, apa tuh? Nas'alullah salam wal afiyah. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wa sawatah, bagaimana aurat-aurat, wahai Rasul? Yang turu ba'duna ila ba'd, sebagian kita akan melihat pada sebagian yang lain. Qala qad syughila an-nas, Rasul mengatakan sungguh manusia tersibukkan dari perkara tersebut. Enggak peduli dengan yang seperti itu. Ya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Demikian, ini hadis gharib dari sisi ini. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abi Ammar Al-Husain bin Hurais Al-Marwazi dari Fadl bin Musa dengannya. Walakin akan tetapi qala belum mengatakan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Aid bin Syurih dhaif. Ya, Aid bin Syurih dhaif artinya riwayat yang dari Saudah ini dhaif, tetapi riwayat dari Aisyah itu sahih. Riwayat dari Aisyah dan juga riwayat tadi dari Ibnu Abbas itu semuanya sahih. Hadis ini sahih. Ya, dhaif dikatakan di sini untuk saling menguatkan satu sama lain. Wa qawluhu wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah. Pada hari itu ada wajah-wajah manusia yang berseri-seri. Tertawa dengan bahagia. Ayyakunun nas hunalika fariqain, yaitu manusia ketika itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama wujuhun yawma idzin musfirah, yaitu wajah mereka bersendiri-sendiri, ay mustanirah, bercahaya. Ya, ini kelompok yang pertama, dhahikatu mustabsyirah, tertawa dengan gembira. Ay masrurah, farihah min sururi qulubihim. Mereka riang gembira, tertawa karena bahagia hatinya. Ya. Qad dhahara al-bishr 'ala wujuhihim. Dan telah nampak kegembiraan pada wajah mereka. Wa ulai ahlul jannah. Mereka lah penduduk surga. Kemudian kelompok yang kedua, wujuhu yawma idina 'alaiha ghabarah. Kelompok yang kedua adalah yang wajah-wajah mereka ketika itu ya tertutup oleh debu, tarahaquha qatarah. Yaitu seperti tertimpa potongan malam. Yaitu kalau kita berada di kegelapan malam, ada orang lewat, wajahnya kan enggak kelihatan wajahnya. Itulah demikian. Ay ya'luha wa yakhshaha qatarah ay sawad, yaitu warna hitam telah menutupi dan telah merubah wajahnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Sahal ibn Utsman al-Askari qala haddatsana Abu Ali Muhammad maula Ja'far ibn Muhammad an Ja'far ibn Muhammad an abihi an jaddi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. Orang-orang kafir pada hari kiamat, mereka akan ditenggelamkan oleh keringat mereka. Kemudian ya, setelah ditenggelamkan oleh keringat-keringat mereka, ya, kemudian debu yang hitam akan melekat pada wajah-wajah mereka. Qala fa huwa qawlu wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ini seperti firman Allah Ta'ala, ketika itu wajah mereka tertimpa debu yang hitam. Qala Ibn Abbas, tarhaquha qatarah ay yakhshaha sawadul wujuh. Yaitu warna hitam menutup wajah mereka. Kaqawlihi ula'ika humul. Wa qawluhu ula'ika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir lagi jahat. Ay kafarata qulubuhum. Ay kafarah kulubuhum, yang hati mereka kafir. Al fajarah fi a'malihim, yang jahat pada perbuatannya. Ini sifat ya, secara asal kufur ada dalam hati ya. Fajur fujur ya, kejelekan kejahatan ada pada perbuatan. Kama qala wala yalidu illa fajiran kafara, sebagaimana Allah berfirman perkataan Nabi Nuh ya, ketika meminta untuk mengazab kaumnya, di mana sudah 950 tahun berdakwah, tidaklah terlahir generasi kecuali kafir. Tidaklah ya terlahir generasi berikutnya kecuali kafir, jahat luar biasa. Maka beliau mengatakan kepada Allah, wala yalidu, sesungguhnya mereka tidak melahirkan anak-anak illa fajirun kafara, kecuali anak-anak yang fajir, jahat perbuatannya, kafara dan kufur ya keyakinannya. Na'udzubillah min dalik. Ya. Inilah khawna fi din azakumullah. Ya, keadaan daripada as-sakhah, hari kiamat dan setelahnya. Demikian akhir tafsir surah Abasa walillahil hamd wal minnah. Kita lanjutkan pada tafsir berikutnya. Berarti kita masuk pada tafsir surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah An-Nazi'at wa hiya makkiyah. Tafsir surah An-Nazi'at. Ya. An-Nazi'at yaitu merupakan surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-Nazi'ati ghoraqa. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wan nazi'ati ghoraqa, yaitu demi malaikat yang mencabut-cabut nyawa. Nazi'at mencabut nyawa begitu cepatnya. Wan nasyitati nashta, dan demi ya bintang ketika mereka mulai bermunculan. Nanti ada perbedaan penafsirannya, tetapi kita artikan dengan sebagian penafsirannya saja. Kemudian wassabihati sabha, ya, demi yakni sabihat, malaikat, yaitu malaikat yang menggiring daripada angin. Ya. Wassabihati sabha, wassabiqati sabqa. Dan demi malaikat, ya, yang mereka membawa keimanan ke dalam hati manusia. Ya. Nanti akan ada perbedaan penafsiran, ya. Kita artikan salah satunya. Fal mudabbirati amra. Dan demi al mudabbirati amra, yaitu malaikat-malaikat yang mereka berbolak-balik mengirim perintah Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan bumi. Ya. Yauma tarjufur rajifah. Kemudian Allah bersumpah tadi dengan wanaziati gharqa wanashitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra, untuk mengingatkan, yaitu yauma tarjufur rajifah. Hari di mana terjadi kegoncangan gempa yang sangat dahsyat. Tadba'uha radifah. Diikuti dengan goncangan yang lebih dahsyat lagi. Qulubu yawma idzi wajifah. Pada hari itulah hati-hati manusia begitu ketakutan. Ya, begitu takut berarti mereka. Goncang dengan goncang yang sangat dahsyat, ditambah lagi goncang lagi, gempa lagi. Ketika itu manusia bertambah takut, ya. Qulubu yawma idzi wajifah, absaruha khashi'ah. Wajah-wajah mereka pun terlihat begitu ketakutan. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ya. Tetapi mereka, ikhwana fillah jazakumullah, dalam keadaan diingatkan dengan seperti itu, mereka mengatakan aidza lamarduduna fil hafirah. Ya. Mereka mengatakan duhai, seandainya, yaitu mereka, atau kalau ini bukan keadaan pada hari kiamatnya, kalau yaquluna inna lamarduduna bil hafirah, ya, sungguh seandainya kami ini, ya, kembali ke alam kubur lagi, gitu. A idza kunna idhaman nakhirah, duhai seandainya kami ini menjadi tulang yang lapuk lagi, ya. Dan seterusnya. Atau bisa bermakna yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, yaitu perkataan mereka mengungkit kembali karena mereka, ya, terjadi hari kiamat mereka sangat takut. Kenapa? Karena mereka dulu pernah mengatakan ya inna lamarduduna fil hafirah, apakah kita akan dibangkitkan kalau sudah berada di kubur. Ini penafsiran kedua, ya. Ya. Aidza kunna idhaman nakhir, apakah kita akan dibangkitkan? Ya, kalau sudah mati, sudah menjadi tanah, masa bisa dibangkitkan? Ini bentuk perkataan kekafiran mereka. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Demikian, ya, mereka mengatakan itu adalah sebuah, ya, yaitu pernyataan yang sangat merugikan mereka. Ya. Mereka mengatakan demikian sesuatu yang sangat merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah. Faidahum bisahirah. Dikarenakan hari kiamat itu zajaratu wahidah. Ya. Yaitu satu kali tiupan saja. Hancur sudah. Faidahum bisahirah. Ketika itulah mereka ikhwan fiddin azakumullah. Ya. Ketika sudah dihancurkan begitu saja. Ya. Faidahum bisahirah. Tiba-tiba mereka dibangkitkan. Bisahirah. Sahirah itu bumi yang bukan seperti bumi kita. Itu dibangkitkan tiba-tiba di padang mahsyar, berada di atas muka bumi lagi. Dan mereka sudah merasakan mati. Kemudian terjadi hari kiamat satu kali, kemudian tiba-tiba mereka sudah bangkit lagi. Ini makna, ya, daripada faidahum bisairah. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Khalid bin Mas'ud وابن عباس ومسروق والسعيد بن جبير وابو صالح وابو ضحاء والسدي والنازعات والنازعات غرقا يعني الملائكة. Demi para malaikat, ya, Allah bebas bersumpah dengan apapun, ya, karena ini kalamullah, ya, Allah bebas bersumpah dengan apapun. Dan ini sudah sangat cukup untuk membantah orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau Al-Quran berarti makhluk, berarti berbuat syirik dong, bersumpah dengan selain Allah. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka syirik dia. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, demi masa, demi ini, demi itu, demi malaikat, itu kan firman Allah. Allah bebas bersumpah dengan apapun. Hati-hati ini. Kadang ada orang yang enggak tahu, ya, berhujah, nah di situ dalam Al-Quran banyak sumpah dengan atas nama selain Allah, kemudian mereka membuat syair, membuat nyanyi demi bintang yang ini, demi tapi bukan Al-Quran, tapi nyanyian-nyanyian mereka. Na'udzubillah min dzalik, itu adalah kekufuran. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia syirik. Tapi ini adalah sumpahnya Allah. Allah bebas bersumpah dengan apapun. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atas nama malaikat. Nazi'at ya'nun hina tanzi'u arwahaha bani Adam, yaitu demi malaikat yang bertugas mencabut arwah bani Adam. Faminhum man ta'khudhu ruhahu bi'unfin fadhagharaku fi naz'iha. Faminhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulah fakanahu halathu min nishaq. Ya, ada yang mereka mencabut ruh dengan kasar, dengan keras, diiringi dengan sakit yang luar biasa. Dan ada yang malaikat ambil ruh dari Bani Adam dengan mudah. Layaknya mensisir rambut. Sedikit ada, apa namanya? Ada istilahnya, biasanya sisir kan lancar begitu ya. Kalau ada gangguan, sedikit saja. Ya. Beda kalau ruhnya orang kafir. Mereka, ikhwara fiddin azakumullah, begitu kasar dicabut ruh, dicabutnya, kemudian begitu sakit rasa ketika mereka dicabut. Tapi orang-orang yang beriman, ya, seperti halathu min nishat, seperti menguraikan rambut, ya, atau menyisir rambut. Lurus saja, gampang. Atau dalam hadis, ya, seperti ya fi hamdis alma fi minas saqa, yaitu seperti mengalirnya air dari mulut teko yang keluar, tidak ada penghalang, langsung keluar begitu mudah gampang. Tapi bukan berarti mati itu tidak sakit, sakit. Karena sebelum mati itu ada sakarat, innalil mauti sakarat. Setiap kematian diawali dengan sakarat, dengan rasa sakit. Sampai Rasulullah SAW beliau meminta didatangkan bejana berisi air dan handuk. Untuk apa? Saking sakit kepalanya beliau. Wa ra'sah, tuhai kepalaku yang sakit. Diambil, ditutupkan di muka sampai kainnya kering. Saking panasnya, saking sakitnya. Terus pingsan. Terus bangun lagi. Demikian terulang-ulang. Ya, sampai Aisyah mengatakan setelah melihat demikian sakitnya sebelum meninggal dunia, aku tidak ada harapan lagi untuk mengharap tidak sakit ketika mati. Karena yang namanya kematian itu sakit yang paling sakit yang pernah kita rasakan seumur hidup kita. Sakit yang paling sakit. Adapun keluarnya ruh, ya, ya kalau dia beriman mudah keluarnya. Ya. Adapun orang-orang kafir sudah ditambah sakaratul mautnya, ditambah ruhnya yang sangat sakit ketika dikeluarkan. Na'udzubillah min dzalik. Wahuwa qawluhu wannashitati nashta. Wannashitati nashta. Itulah firman Allah Ta'ala pada ayat yang berikutnya. Qala Ibn Abbas, an Ibn Abbas, an-nazi'at min anfusil kuffar. Tunza'u thumma tunshat. Thumma tughraku binar. Adapun riwayat lain mengatakan bahwasanya kalau an-nazi'at, ya, yaitu demi malaikat yang mencabut nyawa dari jiwa-jiwa orang-orang kafir, kemudian ditenggelamkan lagi, diulur lagi, ditarik lagi, tenggelamkan, dimasukkan lagi, diulur lagi, masukkan, ulur supaya sakit. Summa tuhraku finnar. Kemudian setelah sudah seperti itu ditarik ulur dari jasadnya orang kafir supaya sakit, setelah dicabut justru dimasukkan ke dalam neraka, mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Rawi Ibn Abi Hatim al-Mujahid, wal-nazi'at al-maut. Wal-nazi'ati gharqa al-maut. Ada yang menafsirkan al-maut, yaitu an-nazi'at, ya nazak, kaget, ya ketika nazi'at, ya sesuatu yang sangat mengagetkan karena kematian itu tiba-tiba, makanya mengagetkan. Mengagetkan tiba-tiba menenggelamkan dia, suatu kekagetan yang menenggelamkan dia, yaitu kematian yang tiba-tiba datang, ya hinggap pada setiap jiwa tanpa kita ketahui kapan dan di mana. Qala al-Hasan wa Qatadah wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta hiya nujum. Ada yang menafsirkan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta ini nujum, bintang. Ya. Wa qala Atha' ibn Abi Rabbah fi qawlihi wan nazi'at wan nashitat hiya al-kisif fil qital. Ada yang mengatakan ini adalah ya pertempuran di dalam medan tempur. Warwi an Ali, dan diriwayatkan dari Ali wa Mujahid wa Sa'id ibn Jubair wa Abi Shalih mislu dzalik, yang diriwayatkan dari mereka yang semisal dengan penafsiran ini. Wa amma qawluhu was-sabihati sabha, adapun was-sabihati sabha yakni al-malaikah sabha al-maut. Wa qala Qatadah an-nujum, ya qala yakni Atha' ibn Abi Rabah as-sufun, penjara dan seterusnya, artinya Allah bersumpah. Tetapi yang makna yang pertama lebih umum, ya lebih apa, lebih kita kenal dalam terjemahan, yaitu nazi'at, malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, wan nasyitati nasyta, dan malaikat yang mencabut ya ruh orang-orang yang beriman, wasabihati sabha, dan para malaikat yang mereka apa namanya membawa atau mencabut kematian pada Bani Adam. Demikian Allah Ta'ala alam. Fadlikum menangkan adhan dulu. Thank you. Ikhwan fi din azakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya, ya, di mana kalau kita ringkaskan ya, dengan sekian penafsiran, bahwasanya wan nazi'at, nasyithat, sabihat, sabiqat, mudabbir, semuanya ini ada yang menafsirkan semuanya adalah malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa orang kafir yang begitu keras, mencabut nyawa ya orang-orang yang beriman dengan begitu lembutnya, dan malaikat-malaikat pencabut nyawa yang lainnya yang menurunkan rahmat, yang menurunkan azab, dan yang berbolak-balik ke langit dan ke bumi membawa perkara Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan hadis mengenai kematian itu, memang bukan hanya malaikat maut saja yang datang untuk perkara kematian. Ketika seorang hamba idza kana fi qita'in min dunya wa iqbali min al-akhirah ja'ahul malaikat. Kalau ya seorang hamba berada di sebuah keadaan yang dia berada di antara perpisahan dengan dunia dan akan ke akhirat, yaitu hendak meninggal dunia, datang dua malaikat duduk di sampingnya. Ya. Kemudian setelah itu baru datang malaikat pencabut nyawa. Ya. Kalau orangnya beriman, dua orang tersebut, dua malaikat tersebut datang dengan wajah putih, wajah ceria, perkataan yang sopan, diawali dengan salam. Kalau yang kafir, ya, pakaiannya hitam, ya wajahnya geram, galak dan berkata kasar. Ya, membawa kain kafan. Kalau yang beriman diberi kain kafan yang wangi berupa warna putih. Kalau yang kafir diberi kain kafan hitam yang berbau busuk. Kemudian baru datang malaikat pencabut nyawa. Ya, setelah datang malaikat pencabut nyawa kepada orang kafir, ya rohnya dibolak-balik, dipermainkan. Tapi kepada orang yang beriman rohnya begitu gampang. Ya. Kemudian setelah itu, setelah rohnya dicabut, ya, ditaruhlah roh tersebut di kain kafan yang dibawa oleh dua malaikat tadi. Ya, kemudian dibawa ke langit. Tidaklah melewati malaikat yang ada di langit kecuali kalau lewat akan bertanya, "Man hadza? Siapa ini? Fulan bin Fulan." Kalau orang tersebut dikenal di langit dengan orang yang saleh, maka malaikat itu akan mendoakan ampunan bagi roh tersebut, dan kemudian akan terus mengiringi sampai dimintakan pintu langit yang pertama dibuka, masuk sampai pintu langit yang ketujuh. Tapi kalau orang yang kafir, ya dimasukkan ke dalam kain kafan yang hitam berwarna berbau sangat busuk, malaikat tidak mau mengiringinya dan bahkan melaknatnya, tertolak di langit yang pertama, kemudian dilemparkan ke bumi, ya, yang artinya malaikat-malaikat tadi yang Allah bersumpah dengannya adalah malaikat-malaikat yang bertugas seputar masalah kematian. Ya. Khana fi dinazakumullah. Fasabiqati sabqa diriwayatkan dari Ali, Masrur, Mujahid, Abu Salih, Al-Hasan Al-Basri, yakni malaikat. Ini juga menafsirkan sabiqat, ini malaikat. Yaitu sabaqat ilal iman wa tasdiq bihi. Berkata Al-Hasan, sabaqat ilal iman wa tasdiq bihi. Dialah yang membawa menuju keimanan dan membenarkannya. Al-Mujahid, Mujahid mengatakan, sabiqat adalah al-maut, kematian. Ya, masih terkait. Qala Qatadah, berkata Qatadah, ya nujum, itu adalah bintang. Karena ya nanti ruh tersebut akan ya ke langit, di mana langit itu dihiasi dengan bintang-bintang. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, hiya al-khayl fi sabilillah. Ada yang menafsirkan as-sabiqat, yang begitu cepat berlari, diartikannya zahirnya begitu, ini adalah kuda yang digunakan untuk di medan jihad, berjihad fi sabilillah. Wa qawluhu fal mudabbirati amra, qala Ali wa Mujahid wa Atha wa Abu Salih wal Hasan wa Qatadah wal Rabi wal Sudi, hiya al-malaikah. Ini juga malaikat. Zada al-Hasan, al-Hasan mengatakan tudabbirul amra minas sama' ila al-ard, yaitu malaikat yang bertugas membawa perkara-perkara yang Allah putuskan dari langit ke bumi, ya'ni bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Wala yamikhtalifu fi hadha, dan mereka tidak berselisih tentang masalah ini, yaitu dalam penafsiran bahwasanya dari awal ya wan nazi'ati gharqa dan seterusnya, sampai fal mudabbiratu amra, penafsirannya adalah malaikat. Allah bersumpah dengan sekian banyak malaikat yang bertugas, Allah tugaskan mereka. Walam yaqta' Ibnu Jarir bil murad fi syai'an min dzalik. Dan Ibnu Jarir al-Tabari tidak memastikan mana yang dimaksud dengan secara tepat, illa annahu haka, hanya saja beliau menghikayatkan fal mudabbiru bi amra annaha al malaikah, bahwasanya itu adalah malaikat. Berarti memang itu adalah nama-nama atau jenis-jenis malaikat, ya. Pencabut nyawa saja ada nazi'ati harqawan nasyitani nashta. Demikian. Kemudian ketika Allah bersumpah, ini ada tujuannya. Ya'ni qawluhu yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Hari di mana terjadi kegoncangan yang pertama diikuti yang goncangan yang kedua. Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, kegoncangan yang pertama adalah huwan nafkhatan al-ula wa tsaniyah, yaitu tiupan sangkakala yang pertama, ini adalah ar-rajifah, kemudian tiupan sangkakala yang kedua adalah ar-radifah. Ya, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama guncang bumi. Ya, ketika ditiupkan yang kedua hancur. Bertambah takutlah hati-hati manusia dan mata-mata mereka terlihat begitu ketakutan. Demikian ditafsirkan oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Dhahhak, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama. Wa an Mujahid ammal ula fa hiya qawluhu yawma tarjufur rajifah. Yaitu yawma tarjufur rajifah ka qawlihi jallat azamatu yawma tarjuful ardu wal jibal, yaitu hari di mana ya bumi dan gunung tersebut akan dicungkir balikkan, ya, akan digoncangkan dan ditabrak-tabrakkan, ya, itulah pada hari kiamat. Wahia kakauli wahumilatil ardu wal jibal fadukkata dhakkata wahida, ketika itu bumi dan gunung akan dibenturkan, akan dijungkir balikkan dan terjadi gempa yang sangat dahsyat satu kali kemudian hancur. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, hadatsana Waqi', hadatsana Sufyan an Abdullah bin Muhammad bin Akhil an Tufail bin Abi bin Ubay bin Ka'ab an Abi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'at ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Telah datang ar-rajifah yang diikuti dengan radifah. Ja'at al-maut bima fi. Beliau mengartikan rajifah kemudian radifah, telah datang kematian. Karena sebagaimana kita katakan bahwasanya ketika seorang itu mati, berarti dia sudah berada di fase dari fase hari kiamat. Walaupun dia mati 1000 tahun yang lalu, tapi dia sudah mati, ya, itu dia sudah mendapati fase yang pertama dari hari kiamat. Oleh karena itu Rasul mengatakan, bu'istu wasa'ah kahatain, aku diutus hari kiamat itu seperti ini. Karena kalau kita mati, berarti ya dia sudah berada di awal daripada hari kiamat, fase daripada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, ya, min hulil qiyamah. Adapun hadis ma yudrikul qiyamah illa syarurul khalq, tidaklah mendapati kiamat kecuali sejelek-jeleknya makhluk, ini yang dimaksud adalah kiamat di dunia, kiamat kubra di dunia. Karena kiamat itu prosesnya dari kiamat hancur dunia, kemudian hari kebangkitan itu juga kiamat, ya. Sehingga yang mendapati kehancuran dunia, kiamat yang pertama, yang itu adalah hancurnya dunia, ini adalah orang-orang kafir yang jahat, yang tidak mengenal la ilaha illallah sama sekali. Tetapi kiamat, kalau yang dimaksud adalah hari kebangkitan, semua kita akan mendapatinya. Karena kita semuanya pasti akan dibangkitkan. Jinnya dan manusianya, bahkan hewannya akan dibangkitkan seluruhnya. Akan merasakan kiamat dari sisi hari dibangkitkan dan hari pertanggungjawabkan peradilan dan proses seterusnya sampai kemudian ya imma ilal jannah wa imma ilal nar wa nas'alullah al jannah wa na'udzubillah minan nar. Faqala rajul, seseorang mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaik. Bagaimana wahai Rasulullah? Jika aku in ja'altu salati kullaha 'alaik, aku jadikan semua salatku atasmu, yaitu doaku atasmu. Qala idzan yakfika Allah ma ahammak min dunyak wa akhiratik. Kalau begitu cukuplah, Allah telah mencukupimu apa yang kamu inginkan dari duniamu dan akhiratmu. Wa qad ruya Tirmidzi wa Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim min hadits Sufyan Tsauri bi isnadihi mithlihi wa hadits Tirmidzi wa Ibn Abi Hatim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutha ila iqama. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di sepertiga malam terakhir, beliau salat malam, faqala, dan mengatakan, ya ayuhan nas, udhkurullah ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al maut bima fih. Ya, wahai sekalian manusia, ingatlah Allah telah datang rajifah, diikuti dengan radifah, ya, yaitu datang kematian. Karena setelah mati itu ada radifah, ada sesuatu yang setelah itu, yaitu apa? Barzakh, alam barzakh. Imma ni'mat kubur wa imma azab kubur. Dan sebelumnya ada fitnah, fitnatul kubur. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah malaikat-malaikat yang bertanya, "Marabbuka wa madinuk wa manabiyuk?" Apakah tiga ini saja? Nah, ada lagi. Yaitu perincian dari nabi. Ya, setelah ditanya, "Marabbuk?" bisa jawab, "Manabiyuk?" bisa jawab, "Madinuk?" bisa jawab, "Wa manabiyuk?" bisa jawab. Dirinci lagi, ma ilmuka bihadzal rajul, apa ilmumu, apa pengetahuanmu terhadap orang ini, yaitu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang beriman akan mengatakan, walaupun kita belum melihat Nabi Muhammad, orang yang beriman akan mengatakan, hadza nabiyullah wa rasuluh ja'ana bil haqq fa'arafnahu wa taba'nahu. Ini adalah Nabi Allah, Rasulullah, datang kepada kami dengan kebenaran, kita ketahui, kita imani dan kita ikuti. Adapun orang-orang yang kafir, ketika mereka ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa pengetahuanmu mengenai orang ini, mengenai Nabi Muhammad, maka mereka hanya mengatakan, haha, aku tidak tahu, la adri, aku enggak tahu. Ya. Maka kemudian malaikat yang menanya orang kafir tersebut mengatakan, la daraita wala talait, sungguh kamu itu orang yang enggak tahu, wala talait, dan kamu tidak mau membaca, tidak mau tahu. Ya, jadi ingat ini, seseorang itu bisa menjadi kafir karena dia enggak tahu atau enggak mau tahu. Ini yang dikatakan oleh malaikat, la daraita wala talait, kamu enggak tahu dan enggak mau tahu. Jadi ketidaktahuannya karena tidak mau tahu. Inilah yang membuat ya dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita mumpung di dunia, ya, kita kenali Rabb kita, agama kita dan nabi kita. Karena ini adalah ringkesan yang harus kita kenali di dunia ini. Yang harus kita pelajari di dunia ini. Ya, mengenai hak-hak Allah kita pelajari, kita ikuti, kita amalkan. Mengenai agama kita ini yang berupa perintah dan larangan dan khabar. Ya, jika perintah kita jalankan, larangan kita jauhi, khabar-khabar itu kita benarkan, kita imani. Kemudian mengenai nabi. Ya. Mengenai nabi, hendaknya kita baca. Ya, dari sirahnya, perjalanan hidupnya, perjalanan dakwahnya, bagaimana akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, kita pelajari. Intinya agama itu adalah mempelajari tiga ini. Mempelajari Rabb kita, mempelajari agama kita, dan mempelajari Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang tidak tahu masalah Nabi kita. Walaupun penampilannya atau ngakunya ngikuti sunnah Nabi, tapi kalau ditanya tentang sejarah hidupnya, jarang yang tahu. Jarang. Ya. Ditanya nasabnya, minimalnya kita tahu nasab beliau itu sampai tiga. karena beliau perkenalkan dirinya dengan tiga. Ana Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muthalib. Aku adalah Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muthalib. Maka sebagian ulama mengatakan wajib kita mengenal Nabi Muhammad dengan tiga nasab ini. Ya, wajib kita kenali Nabi kita. Pelajari perjalanan hidupnya. Ya. Karena sesungguhnya pada perjalanan hidup para Nabi itu terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya. Maka pelajarilah dan ajarkanlah pada anak-anak kita, ya, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berhati-hati, kita ingatkan, jangan bermudah-mudahkan mengenalkan tokoh-tokoh dunia yang kafir. Hati-hati. Ya. Kita kurang sumber, cari di Wikipedia. Ya, kemudian pengennya memperkenalkan tokoh-tokoh dunia. Ya. Rupanya yang dikenalkan Karl Marx. Ya. Ya. Di Karl Marx itu kalau kita di Wikipedia, ya enggak ada celaan, adanya cuma khobar saja. Ya, tokoh-tokoh orang-orang kafir, komunis atau yang sejenisnya, ya. Sekarang sejarah sudah mulai dikaburkan. Maka kembalilah kita kenalkan kisah-kisah para nabi. Ya, ada yang bisa mendatangkan 25 nabi? Biasanya kalau orang tua tahu nih. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya. Kita kenalkan nama-namanya, dikenalkan kisah hidupnya, dikenalkan juga para sahabat. Ya. Orang sekarang lebih kenal dengan Einstein dibandingkan para sahabat Abu Hurairah, ya, dan yang lainnya. Sehingga ya akhirnya mereka otaknya kayak Einstein. Ya. Melet saja. Jangan seperti itu, ya. Khana fi din azakumullah. Ya, kalau mereka benar-benar cerdas, mereka akan beriman. Kita sekarang, ya, di pikiran kita itu diarahkan. Orang-orang yang cerdas itu yang tahu fisika, kimia, biologi, geografi, matematika, ekonomi, ya, itu yang menurut mereka cerdas. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atadruna mal aqyas? Kalian tahu orang yang cerdas siapa? Ya, yaitu orang yang tahu dia akan mati dan mempersiapkan, ya, bekal setelah kematian. Itu orang cerdas. Orang yang cerdas. Ya, bukan mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang cerdas. Karena mereka beriman, ya, dan mereka tahu akan mati dan mempersiapkan apa yang setelah kematian. Wahai kaum muslimin, kembalikanlah sekali lagi. Kita kembalikan kaum muslimin ke masjid. Kita kembalikan kaum muslimin ke majlis ta'lim. Kita kembalikan kaum muslimin mengenal para nabinya, rasulnya, dan para sahabat rasul. Kita kenalkan. Dan jangan bangga ketika anak-anak kita justru mengenal tokoh-tokoh kufar. Penemu ini, penemu itu. Belum tentu mereka yang menemukan. Belum tentu. Ya. Salah satu mungkin, ini mohon maaf agak melorot sedikit ya. Salah satu contoh, dulu kita sekolah pernah dikenalkan pelaut dunia, penjelajah dunia. Siapa salah satunya? Bukan Columbus. Vasco da Gama. Tahu Vasco da Gama? Tahu Vasco da Gama? Pelaut tahu? Vasco da Gama. Dari mana itu? Dari Portugis. Dikenalkan di situ, dia penjelajah yang luar biasa, tangguh, gagah, keliling dunia. Padahal dia adalah kafir yang memerangi kaum muslimin, yang membakar dua, ya, kapal penuh dengan jamaah haji. Dibantai habis, gak tersisa. Dilakukan di India. Dia melaut dimanapun ketemu kapal yang membawa jamaah haji, dia hancurkan, dia bantai. Gak pernah sejarah seperti ini diangkat. Tokoh dunia, Vasco da Gama, Allahul Musta'an, dibuat, ya, cinta dengan tokoh-tokoh yang membantai kaum muslimin. Banyak yang seperti ini, sejarah dipalingkan. Ya, maka kembalilah kepada agama kita. Dan jangan lupakan sejarah, termasuk sejarah negara kita ini. Jangan lupakan. Ya. Umat Islam masuk di Indonesia itu pada zaman Imam Malik. Ya, bukan baru kemarin. Zaman Imam Malik, abad kedua Hijriah. Sekitar tahun 200, abad ketiga dua dan ketiga Hijriah. Agama Islam masuk di sini. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Al-afu minkum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.